Mitra Bisnis, DPR sedang menggodok revisi undang-undang yang dapat mempidanakan hakim jika salah dalam memutuskan perkara. Selama ini, ada surat edaran Mahkamah Agung yang menyatakan, hakim tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum terhadap putusan yang dibuatnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum pidana, Nasrullah. Pak Nasrullah, apa komentar Anda? Jadi gini, itu kan selama ini bahwa digunakan asumsi hakim memberikan putusan berdasarkan kepada keyakinan dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks itu, nilai kebenaran yang dianut oleh hakim tidak boleh dipidanakan, tidak boleh dihukum hakim yang memberikan putusan yang salah. Namun, persoalannya adalah sekarang ada putusan-putusan hakim yang salah itu karena memang salah disengaja. Putusan-putusan hakim yang keliru itu, yang kacau balau itu karena ada kesengajaan, ada unsur money di situ. Ada unsur keberpihakan yang tidak fair gitu. Nah, disitulah timbul pemikiran, setiap putusan hakim harus dipertanggungjawabkan juga, bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada publik, kepada masyarakat. Kalau dia memberikan putusan yang nyata-nyata sangat jelas, yang menyangkut nasib orang lain, dengan ada yang keberpihakan yang tidak adil, maka dia telah menghancurkan atau merenggut hak-hak orang. Oleh karena itu, dia bisa diancam pidana. Nah, kalau dalam konteks itu, saya sependapat bahwa agar setiap putusan hakim itu sekarang tidak lagi kita berbicarakan pertanggungjawaban kepada Tuhan, tapi kepada manusia dia harus bertanggung jawab. Meskipun terhadap putusan hakim itu bisa banding, kasasi, gitu, bisa PK. Namun akhirnya sekarang kan Anda lihat hampir semua putusan hakim banding, PK, kasasi, yang penyebabnya adalah putusan tersebut telah dijatuhkan pada dasar-dasar yang tidak benar. Dasar-dasar yang lebih mengutamakan ya pihak-pihak yang melakukan nego. Cuman harus diingat benar, hati-hati dalam perumusan itu. Jangan sampai putusan tersebut menghilangkan kebebasan hakim. Undang-undang tersebut, pengaturan tersebut bisa menyebabkan hakim terbelenggu. Akhirnya hakim tidak berani mengambil keputusan. Saya mengatakan kalau putusan hakim tersebut sudah didasarkan pada keyakinan yang objektif, reasonable, dapat dipertanggungjawabkan alasan-alasannya, meskipun keliru, dia hakim tidak bisa dihukum. Hakim tidak bisa dituntut. Kalau putusan tersebut dibuat asal-asalan, tidak mempertimbangkan argumen-argumen para pihak secara tepat, secara benar dalam ranah hukum, maka perlu ada ini untuk sekarang ini ya, perlu ada satu kebijakan nasional bagaimana menempatkan kembali keputusan hakim pada porsi yang benar gitu. Tapi apakah ada, Pak, patokan mutlak untuk menentukan apakah putusan hakim itu benar atau tidak? Patokan yang mutlak itu dia harus merujuk kepada bukti-bukti yang ada. Kemudian setiap argumen yang diperdebatkan di ruang sidang itu harus dibuat pertimbangannya. Dan secara orang awam pun kalau dibentuk satu tim kadang-kadang bisa diuji. Nah ini kan nggak boleh terus-menerus kita biarkan habis negara ini nanti. Karena kalau di dunia peradilan sudah tidak bisa dipercaya lagi, orang menjadi tidak punya kepastian hukum, tidak jelas arah hukumnya. Arah hukum itu semata-mata bagaimana maunya hakim. Kadang-kadang bagaimana maunya hakim itu pun bisa diperjualbelikan. Nah ini kan banyak sekali hakim dalam memutuskan suatu perkara, maunya apa, dikabulkan atau ditolak. Jadi tentu maunya dulu, maunya mau dikabulkan atau ditolak. Nanti reasonnya dibuat. Kalau mau ditolak, reasonnya dibuat kayak begini. Kalau mau dikabulkan, reasonnya dibuat kayak begini. Nah itu kan nggak boleh begitu. Harus didasarkan pada reason yang benar dulu, baru diputuskan tolak atau dikabulkan. Demikian pakar hukum pidana Nasrullah, saya Wendy Lim.